Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan dari kajian kita membahas kitab Tafsir Ibnu Katsir. Langsung saja kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Qala al-Imam Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu taala Tafsir Surah Al-Fatihah. Tafsir Surah Al-Fatihah wa hiya makkiyah. Dan surah Al-Fatihah merupakan makkiyah, yaitu diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yuqalu laha al-Fatihah ay Fatihah al-kitab khattan. Dikatakan bagi surat ini surat Al-Fatihah, yaitu Fatihah al-kitab, pembuka al-kitab, pembuka Al-Qur'an, khattan secara penulisan. Wa biha tuftahu al-qira'atu fi shalawat. Dengan surat ini dibukalah bacaan Al-Qur'an di dalam setiap salat-salat. Wa yuqalu laha aydan ummul kitab. Dan dikatakan bagi surat ini pula ummul kitab. Indal jumhur dzakarahu Anas. Yaitu menurut pendapat jumhurul ulama, ya, demikian yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik. Adapun Al-Hasan wa Ibn Sirin kariha tasmiyataha bidzalik. Adapun Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan Ibn Sirin, keduanya tidak menyukai untuk Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Kenapa? Beliau keduanya mengatakan innama dzalika lauhul mahfud. Yang dinamakan Ummul Kitab itu yang di Lauhul Mahfud, yang di Baitul Makmur. Waqala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, al-ayatul muhkamat hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam itulah yang ummul kitab. Walidha kariha aydan ayyuqala laha ummul Qur'an. Oleh karena itu, kedua ulama ini, yaitu al-Hasan al-Basri dan Ibn Sirin, keduanya tidak menyukai jika al-Fatihah disebut ummul Qur'an. Ya, dikarenakan ummul Qur'an adalah Ummul Kitab yang ada di Lauhul Mahfud, menurut pendapat kedua ulama ini. Adapun yang benar insyaallah, yang rajih adalah yang dikatakan oleh jumhurul ulama, bahwasanya Al-Qur'an Al-Fatihah ini Ummul Kitab dan Ummul Qur'an. Waqad tsabata fi sahih inda Tirmidzi, sebagaimana telah tetap dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh At-Tirmidzi wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin ummul Qur'an. Bahwasanya alhamdulillahi rabbil alamin adalah ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul matani, dan tujuh yang terulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Qur'an yang teragung. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan sangat jelas alhamdulillahi rabbil alamin adalah umul Quran dan umul kitab. Sehingga karahah, ketidaksukaan dari kedua ulama yang disebutkan namanya di atas tadi, ini marjuh. Ya, dan yang benar adalah Al-Fatihah merupakan umul kitab dan umul Quran. Wa yuqalu laha, dan dikatakan bagi surat Al-Fatihah ini adalah surah Alhamdu. Wa yuqalu laha as-salah, dan nama daripada surat ini pula adalah surat as-salat. Surat Alhamdu dan surat as-salat. Liqalihi an rabbihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat, salat di sini maksudnya Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah, kata Allah Subhanahu wa taala, di antaraku dan di antara hambaku menjadi dua bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani 'abdi. Apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ila akhiril hadis. Fasumiyat al-fatihatu salatan li'annaha syartun fiha. Dinamakan al-fatihah itu dengan surat as-salat dikarenakan merupakan syarat bagi sahnya salat, atau lebih tepatnya merupakan rukun min arkanis salat. Secara usul al-fiqh, syarat itu di luar dari ibadah tersebut, adapun rukun di dalam ibadah tersebut, di mana keduanya syarat dan rukun, ya alladhi yaqtadi wujuduha adamuha adam, yang mengkonsekuensikan kalau syarat ini dan rukun ini tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dianggap tidak ada, ya, dianggap tidak ada, tidak sah. Ini adalah syarat dan rukun. Sehingga seorang yang sholat ya tanpa wudu tidak teranggap sholat. Ini syarat. Seorang yang sholat tanpa al-fatihah maka tidak teranggap sholat, karena tidak melaksanakan rukun. Sehingga rukun ini, ikhwan fillah azzaakumullah, harus dilakukan baik itu sholat fardu ataupun sholat wajib. Ya. Sholat fardu ataupun sholat sunnah harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Berbeda ya gerakan-gerakan yang wajib, misalkan berdiri, berdiri saat sholat hukumnya wajib, ya hukumnya wajib. Dimana kalau kita tinggalkan, misalkan kita sholatnya duduk dalam keadaan mampu, berdosa besar kita, tetapi sholatnya tidak batal, ya. Dan juga kalau wajib, ketika sholat itu bukan sholat wajib, misalkan sholat sunnah, berdiri ini hukumnya menjadi sunnah. Ya. Kita sholat fardu, sholat maghrib tadi. Maka berdiri hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak berdiri, maka dia sangat berdosa, dosa besar. Tapi sholatnya tetap sah. Akan tetapi kalau sholat sunnah, tidak ada kewajiban bagi dia untuk berdiri, tetapi disunnahkan untuk berdiri. Nah, inilah perbedaan. Kalau kewajiban akan mengikuti hukum daripada ibadah tersebut. Kalau rukun dan syarat tetap, ya walaupun ibadahnya itu sunnah, tetap harus dilakukan. Misalkan kita sholat sunnah tanpa wudhu, ya tidak teranggap sholat. Sholat sunnah kita tidak membaca al-fatihah, tidak teranggap sunnah. Tidak teranggap sholat. Nah ini hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Sehingga kalau kita ketinggalan salah satunya, maka kita akan mengetahui ilmunya. Kapan sholatnya sah dan kapan sholatnya tidak sah. Hanya saja dalam permasalahan al-fatihah, kita sebagai makmum, ini ada perbedaan di kalangan para ulama. Ketika kita menjadi makmum, sholat-sholat jahriyah. Nanti insya Allah kita akan bahas bagaimana hukumnya. Fasumiyat al-fatihah salatan li'annaha syartun fiha. Al-fatihah dinamakan surat salat dikarenakan syarat atau rukun di dalam salat tersebut. Wa yuqalu laha asy-syifa, Dan dinamakan pula surat Al-Fatihah ini surat Asy-Syifa. Lima rawahu Ad-Darimi an Abi Sa'id marfu'an, berdasarkan hadis riwayat Ad-Darimi dalam sunannya dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Fatihatul Kitab syifa'un min kulli sum. Fatihatul Kitab, Al-Fatihah adalah obat dari seluruh penyakit. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif secara periwayatan, ya, tetapi kita sering sampaikan bahwasanya hadis dhaif yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Katsir untuk menunjukkan bahwasanya ada ulama yang berpendapat dengan penafsiran tersebut, akan tetapi berdasarkan hadis yang dhaif. Ini harus kita tekankan dalam pembahasan tafsir. Kenapa dhaif? Dikarenakan di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Salam bin Sulaim Al-Tawil. Dikatakan oleh Al-Hafidz dalam Taqribut Tahrib, ya, huwa matruk, hadisnya ditinggalkan. Maka apabila derajat jarahnya itu matruk, maka hadis tersebut derajatnya maudhu', hadis yang palsu. Ya, tidak bisa diangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya bisa diangkat kepada, ya, perkataan seseorang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini disampaikan oleh Al-Imam Al-Katsir, ya, dikarenakan ada ulama yang menamakan surat Al-Fatihah dengan surat Asy-Syifa berdasarkan hadis, tetapi hadisnya maudhu'. Wa yuqalu laha ar-ruqyah. Tetapi sebelumnya secara makna benar, Al-Fatihah adalah obat. Seperti secara umum bahwasanya Al-Qur'an syifa'un lima fis sudur, yaitu obat dari seluruh apa yang di dalam hati dan seluruh penyakit yang ada di dalam badan juga. Sehingga dinamakan pula surat ini surat Ar-Ruqyah. Di hadis Abi Sa'id fi Sahih, berdasarkan hadis Abi Sa'id dalam Sahih Bukhari, hina raqa biha ar-rajul as-salim, ketika meruqyah seseorang dari Bani Salim yang tersengat kala jengking, diruqyah dengan Al-Fatihah, kemudian langsung sembuh. Langsung sembuh. Di mana sudah cari ke sana sini yang bisa menyembuhkannya, tabib, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ketika sahabat ini membacakan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan dan diusapkan, maka seseorang dari Bani Salim tersebut langsung tersadar dan sembuh dari sengatan kala jengking. Maka ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hari ini diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Siapa yang memberitahu bahwasanya itu ruqyah? Ya. Artinya Rasulullah membenarkan, "Ya, itu ruqyah." Ya, idribu li bisahmin. Kemudian Rasulullah katakan, "Bawakan kepadaku satu potong dagingnya." Ya, karena ketika meruqyah diberi, ya, sebagian riwayat 3 ekor domba dan diperahkan susu bagi sahabat tersebut. Warawa Syu'bi an Ibn Abbas annahu sammaha asas al-Qur'an. Dan diriwayatkan oleh Asy-Syu'bi dari Ibn Abbas bahwasanya beliau menamakan Al-Fatihah dengan asasul Qur'an. Wa qala, dan beliau mengatakan, wa asasuha, ya, asasul Qur'an artinya pondasi Al-Qur'an. Dan pondasi dari Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa sammaha Sufyan Ibn Uyainah bil Waqi'ah. Dan Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah menamakan surat ini dengan surah Al-Waqiyah. Itu surah untuk berlindung kepada Allah. Wa sammaha Yahya Ibn Abi Katsir Al-Katsiyah. Dan Al-Imam Yahya Ibn Abi Katsir menamakan surat ini surat Al-Kafiyah. Li'annaha takfi amma 'adaha, dikarenakan Al-Fatihah ini mencukupkan dengannya apa yang lainnya. Tercukupkan dengan kita baca Al-Fatihah saat salat, cukup. Teranggap sah, ya, dan qiraah yang lainnya dianggap sunnah, karena yang wajib dan yang cukup adalah Al-Fatihah. Wala yakfi ma siwaha anha, adapun kalau kita baca yang lainnya tanpa membaca Al-Fatihah, ini kurang. Kama ja'a fi ba'dil ahadits al-mursalah, sebagaimana dalam sebagian hadis yang mursal, ya, dan mursal berarti, ya, dhaif dari sisi ucapan Rasul. Artinya bukan ucapan Rasul, Tetapi ini hanya bersandar kepada ucapan tabi'in. Sehingga yang mengatakan ini adalah tabi'in. Yaitu perkataannya, Ummul Qur'an iwadun min ghairiha. Ummul Qur'an adalah yang menggantikan dari yang lainnya. Walaysa ghairuha iwadun minha. Dan bukanlah yang lainnya itu menggantikan Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah tidak bisa tergantikan oleh yang lainnya. Tetapi dengan dibacanya Al-Fatihah tergantikan dari yang lainnya. Tergantikan dan tercukupkan dengan Al-Fatihah tersebut. Wa yuqalu laha, dan dinamakan pula surat Al-Fatihah ini surah As-Salah wal Kanz. Ya. Tetapi ini perkataan para ulama saja. Surah As-Salah berdasarkan ya hadis yang sahih yang telah kita bacakan, dan surah Al-Kanz, Al-Kunuz, Al-Kanz yaitu perbendaharaan. Dzakarahuma Az-Zamakhsyari fi Kasyafi, disebutkan oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Ya. Yaitu Al-Kanz. Tetapi perlu kita ingatkan tentang Az-Zamakhsyari ini. Al-Imam Al-Katsir rahimahullahu taala ketika menukilkan dari Az-Zamakhsyari adalah penukilan yang imma untuk membantah perkataan Zamakhsyari atau untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Zamakhsyari pada sisi ini itu benar. Ya. Jadi ketika beliau menukilkan dari Az-Zamakhsyari dan tidak membantahnya, maka benar. Ya. Adapun kalau beliau bantah, karena memang Az-Zamakhsyari adalah seorang tokoh ahlul bidah, seorang tokoh Mu'tazilah. Ya, benar-benar yang namanya kitabnya Al-Kasyaf, kitab tafsir Al-Kasyaf, ini adalah kitab tafsir yang ditulis untuk menyokong akidah yang dibawa oleh Zamakhsyari, yaitu akidah Mu'tazilah. Dan para ulama banyak memperingatkan tentang permasalahan tafsir ini. Sehingga tidaklah kita menukilkan dari Az-Zamakhsyari terkecuali ya melalui perantara daripada ulama kita. Ya. Sehingga tafsir seperti Al-Kasyaf dan juga tafsir yang seperti Al-Kasyaf yang lainnya dari orang-orang Mu'tazilah dilarang ya, masuk ke Saudi Arabia. Dan ini pernah ditanyakan ke Syekh ya Abdul Aziz Al-Syekh, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, ketika ada seorang talib yang bertanya kepada mereka, kenapa kitab-kitab tersebut dilarang untuk diajarkan ke jami'ah-jami'ah universitas yang ada di sana. Maka para ulama yang ada di Mamlakah Saudiyah mengatakan, ya, nahnu nuridu al-islah. Kami menginginkan ada kebaikan pada kalian sehingga terselamatkan dari akidah-akidah yang didakwahkan oleh orang-orang Mu'tazilah dalam kitab-kitabnya. Sehingga kita dicukupkan dari ulama-ulama yang selamat akidahnya seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi, At-Tabrani, Al-Qurtubi, Ibnu Al-Jauzi, ya, dan Ibnu Abi Hatim, dan kitab-kitab yang lainnya yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah dalam bidang tafsir. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan lagi, wa hiya makiyyatun. Dan surah Al-Fatihah merupakan surah Makiyyah. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa Abu Al-Aliyah. Sebagaimana ini dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Qatadah dan Abu Al-Aliyah. Wa qila, dan dikatakan pula Madaniyah. Surat ini merupakan surah Madaniyah. Qalahu Abu Hurairah wa Mujahid wa Atha bin Yazzar wa Zuhri. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, Mujahid, Atha bin Yassar dan Az-Zuhri. Jadi ada dua pendapat di sini. Ibnu Abbas dan murid-muridnya mengatakan bahwasanya Al-Fatihah surah Makiyyah. Dan Abu Hurairah beserta murid-muridnya ya, berpendapat bahwasanya Al-Fatihah itu Madaniyah. Ya. Ini khilaf yang masyhur di kalangan para ulama tentang Makiyyah atau Madaniyahnya surat Al-Fatihah. Sebagaimana dulu kita pernah sampaikan tentang pengertian Makiyyah dan Madaniyah. Beberapa ulama berpendapat Makiyyah adalah yang diturunkan di Mekah. Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Dan ada yang berpendapat, dan insya Allah ini yang lebih tepat atau lebih banyak dipakai oleh para ulama, ya, adalah Madaniyah atau Makiyah diturunkan sebelum hijrah dan Madaniyah diturunkan sesudah hijrah. Dari pengertian ini, para ulama akhirnya terkadang berbeda pendapat mengenai Makiyah dan Madaniyahnya. Kita akan ketahui di sini. Wa yuqalu, dan dikatakan nazalat marratain. Ya. Turun dua kali. Maratan di Makkah, turun di Makkah, wa maratan bil Madinah, turun di Madinah. Wal awwal asybah. Adapun pendapat yang pertama yang mengatakan Makiyah, ini pendapat yang lebih benar. Ya, lebih benar. Kenapa? Al-Fatihah merupakan sab'ul matsani. Sab'ul matsani. Tujuh ayat yang terulang-ulang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Makiyah, ya, di dalam salah satu surat yang Makiyah turun di Makkah dan turun sebelum hijrah, dikatakan walaqad atainaka sab'an minal matsani. Sungguh telah kami sampaikan kepadamu, datangkan kepadamu tujuh ayat yang terulang-ulang. Jadi ketika disebutkan tujuh ayat yang terulang-ulang, tentunya tujuh ayat tersebut sudah turun. Sehingga dikatakan para ulama yang lebih benar bahwasanya Al-Fatihah adalah Makiyah. Turun di Makkah dan turun sebelum hijrah. Makiyah. Jadi dua pengertian yang kita sampaikan tadi, ya, mencocoki bahwasanya Makiyah turun di Makkah dan turun sebelum hijrah. Ya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam. Wa haka Abu Layth As-Samarqandi anna nisbaha nazala bi Makkah. Dihikayatkan oleh Abu Layth As-Samarqandi. Abu Layth As-Samarqandi ini ulama, memiliki kitab pula, ya, kitab tafsir 3 jilid. Kemudian Abu Layth As-Samarqandi biasanya kalau di Indonesia lebih dikenal di kalangan pondok-pondok pesantren, ya, yang ada di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i, ya, dengan kitabnya Tanbihul Ghafilin. Ya, Tanbih Al-Ghafilin. Biasanya kitab ini dibahas di pesantren-pesantren mereka. Dibahas kitab tersebut. Tetapi beliau banyak membawakan riwayat yang riwayat yang dhaif atau bahkan maudhu', sehingga kebanyakan ulama kita tidak membahas kitab tersebut dan dicukupkan dengan kitab-kitab yang lain seperti Riyadhus Shalihin, Dabul Mufrad ataupun yang lainnya. Abu Layth As-Samarqandi mengatakan dari negeri Samarqand bahwasanya Al-Fatihah nisfuha anna nisfaha nazala bi Makkah. Bahwasanya separohnya turun di Makkah. Wa nisfaha al-akhara nazala bil Madinah. Dan separohnya yang berikutnya itu turun di Madinah. Wa huwa gharibun jiddan, tetapi pendapat ini aneh. Artinya pendapatnya tidak benar. Ya, pendapatnya syadz, ganjil, menyelisihi pendapat yang lainnya. Sehingga pendapat ini tidak bisa kita ikuti. Naqalahu al-Qurtubi anhu, dinukilkan oleh Al-Imam al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Bayan fi tafsir al-Qur'an, Al-Jami' li ahkam al-Qur'an oleh Al-Imam al-Qurtubi. Wa hiya sab'u ayatin bila khilaf. Kemudian Al-Fatihah ini jumlahnya 7 ayat. Ini sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. 7 ayat. Qala Amr ibn Ubaid, berkata Amr ibn Ubaid, 8. Ya, Amr bin Ubaid mengatakan 8. Ada 8. Ya, berkata Husain al-Ju'fi, Amr bin Ubaid, masih ingat kisahnya? Ya. Amr bin Ubaid ini kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Usama, salah satu contoh ulama yang dia faqih, akan tetapi ketika akidahnya dia tidak kokoh dan dia mudabdab laha ula wala ilaha ula, ya, yang dia, ya, menurutnya untuk berusaha di tengah-tengah, tidak ke Jahmiyah, tidak ke Ahli Sunnah, ya, sehingga dia mengatakan lafzi bil Quran itu makhluk, lafadku dengan Al Quran itu makhluk, sehingga dengan itu Al Imam Ahmad mentahdirnya, dan yang benar adalah Al Quran kalamullah. Al Quran kalamullah, karena dia bingung kalau dia mengatakan Al Quran makhluk, Jahmiyah. Kalau dia mengatakan Al-Quran kalamullah, dia takut kehilangan pengikut. Maka dia mengatakan lafzi, lafadku ini yang makhluk. Nah, tetapi bahasa seperti ini itu bahasa tamyi', bahasa ya cari aman, sehingga Al-Imam Ahmad mentahdirnya dan dia jatuh ya. Jatuh wibawahnya di hadapan umat. Ya, oleh karena itu ini satu pelajaran yang penting bagi kita. Dan di antara pendapatnya yang ganjil adalah dia mengatakan ada 8 Al-Fatihah itu. Dan Husain Al-Ju'fi juga mengatakan ada 6. Wa hadzanil qawlani syadzani, kata Al-Imam Al-Katsir, maka 2 pendapat ini adalah pendapat yang sangat ganjil. Wa inna mahtalafu bil basmalah hal hiya ayatun mustaqillatun min awwaliha kama huwa al mashhur indal qurra'il kufah wa qawli jama'ati min as-sahabah wat tabi'in wa khalqin min al-khalq aw ba'du ayatin. Hanya saja para ulama setelah bersepakat bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat, pendapat lain pendapat yang mungkar. Para ulama tersebut setelah bersepakat 7 ayat berbeda pendapat. Apakah bismillah itu ayat sendiri ya di setiap surat, atau bismillah itu ayat pertama dari Al-Fatihah ya, aula ta'ud min awwaliha bil kulliyah, atau ya pendapat yang ketiga sama sekali bukan ayat yang pertama dari Al-Fatihah dan bukan ayat tersendiri di setiap surat dari surat-surat dalam Al-Qur'an. Ya, ada 3 ini. Kita ulangi. Ada yang mengatakan 1 ayat tersendiri. Jadi sendirian ayat itu tidak terkait dengan surah, tetapi ayat sendiri. Ya, untuk pembatas antara surat. Kemudian yang kedua, bagian dari Al-Fatihah. Itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Yang ketiga, ya, yang berpendapat sama sekali bukan Al-Fatihah. Dan ikhtilaf seperti ini, karena ini ikhtilaf ya dari semenjak dari kalangan para sahabat ya, maka ini ikhtilaf yang mu'tabar ya. Dan bukan berarti bismillah bukan dari Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwasanya bismillah ini adalah dari Al-Qur'an. Sebagaimana nanti akan kita sampaikan dalam pembahasan bismillah, bahwasanya bismillah itu jelas dari Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, tetapi yang kita sampaikan terkait tentang Al-Fatihah. Ya. Sehingga kita harus mengetahui perkara ini untuk kita bisa bersikap dengan bagus ketika mendapati orang-orang yang berbeda pendapat dalam basmalah. Khususnya ketika membaca Al-Fatihah ketika sholat. Qalu, para ulama mengatakan wa kalimatuha 25 kalimah. Kalimat atau kata-kata yang ada di dalam Al-Fatihah itu 25 kalimat. Wa hurufuha 113 harfan. Adapun hurufnya itu ada 113 huruf. Ya, ada 113 huruf. Dan sebelum kita ya lanjutkan tentang jumlah kalimat atau jumlah huruf, terkadang beberapa ulama berbeda pendapat seperti jumlah ayat dalam Al-Qur'an. Ya. Ada berapa ayat di dalam Al-Qur'an? Yang kita tahu berapa? Nah, yang disepakati itu 6.000, lebihnya itu berbeda pendapat. Ya. Kenapa bisa berbeda pendapat seperti ini? Ya. Maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir ya, jumlah ayat ya fasittatu alaf, ada 6.000, summa tulifa fi mazada ala dalik, kemudian berbeda pendapat yang lebih daripada 6.000 itu. 6.000 berapanya itu ikhtilaf. Kalau di sini 6.666. Ada yang 6.200 sekian, ada 6.300 dan seterusnya. Ya. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Salah satu penyebabnya adalah seperti tadi. Apakah bismillah bagian dari ya surat bagian dari Al-Fatihah? Apakah bismillah itu ayat tersendiri? Sehingga bismillah itu senantiasa ditaruh di setiap perpindahan surat sehingga terhitung. Ya. Nah, yang seperti ini ikhwan fil din azakumullahu jami'an sangat penting untuk kita ketahui. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an itu kurang, bahkan Al-Qur'an ini lengkap, ya, telah terhafalkan dan telah tertuliskan. Ya, kenapa ulama dulu berbeda? Karena sebagaimana kita sampaikan tentang pengumpulan Al-Qur'an, ketika itu masih tercecer, ketika itu belum ada harakat, ketika itu belum ada pembatas-pembatas lingkaran-lingkaran ayat, ketika itu belum ada titik-titik. Sehingga para ulama yang menghitungnya pun berbeda-beda akhirnya. Ya, akhirnya berbeda-beda. Sehingga perlu kita pahami seperti itu. Adapun Al-Qur'annya lengkap, tidak ada yang kurang sama sekali. Lengkap min awalihi ila akhirihi. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam al-Bukhari, summiyat ummul kitab li'annahu yubda'u bi kitabatiha fil mashahif. Dinamakan Al-Qur'an Al-Fatihah ini ummul kitab karena dimulai penulisannya di dalam mushaf. Wa yubda'u bi qira'atiha fi shalah, dan diawali bacaannya dalam salat. Wa qila, dan dikatakan innama summiyat bidzalik liruju'i ma'anil qur'ani kulliha ila ma tadammanathu. Dinamakan Al-Fatihah sebagai Al-Fatihah, sebagai ummul Qur'an, sebagai ummul kitab, dikarenakan kembalinya seluruh makna-makna Al-Qur'an kepada apa yang dikandung oleh surat Al-Fatihah. Qala Al-Bukhari, qala Ibnu Jarir At-Tabari, berkata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, wal Arab tusammi kull jami'in amran aw muqaddamin li amrin. Orang Arab biasa menamakan seluruh sesuatu yang mengumpulkan suatu perkara atau yang terdepan dari suatu hal. Idza kanat lahu tawabi, apabila dia memiliki pengikut, tadba'uhu, yang mengikutinya. Huwa laha imamun jami', dan dia sebagai pemimpin yang mengumpulkan. Umman, dinamakan induk. Kalau kita katakan induk. Ya, fataqulu lil jalla allazi tajma'u dima', sehingga dikatakan bagi kulit yang membungkus otak itu dikatakan umra'as, induk kepala. Jadi kulit yang membungkus otak kita namanya umra'as. Ya, karena apa? Mengumpulkan semuanya. Atau kalau bahasa kita biasanya ibu kota begitu. Kan menjadi induk dan diikuti oleh kota-kota yang lainnya. Wa yasammuna liwa al-jaysh barayatihim allati tajtami'una tahtaha umman. Dan juga orang Arab menamakan panji suatu pasukan, bendera pasukan, ya, yang mereka berkumpul di sekitar bendera tersebut, ini disebut induk. Ya. Jadi kalau orang terdahulu ketika berperang itu mereka untuk mengetahui ini kawan mana lawan, ini dengan bendera, dengan panji. Benderanya ke sana harus ngikut, benderanya ke kiri harus ngikut. Ya. Sehingga tanda kalahnya suatu lawan apabila panjinya itu sudah terjatuh, maka kalah. Jadi kalau perang bawa bendera masing-masing. Ya. Kita dan lawan bawa bendera masing-masing. Ketika salah satu benderanya kalah, benderanya terjatuh, maka kalah. Ini salah satu daripada metode pertempuran orang-orang dulu. Dikatakan dalam bait syair, ala ra'sihi ummun lana naftadi biha jima'u umurin laysa na'si laha amra. Atas ra'si, atas panji tersebut, atas ujung tombak kami, atas ujung tombaknya, ya, panji kami berkibar yang kita mengikuti panji tersebut, yang mengumpulkan semua perkara yang kita tidak akan mengkhianatinya, tidak akan melanggarnya. Jadi yang namanya pasukan, ketika ada bendera di situ, maka dia akan ke situ. Benderanya apa? Kalau Indonesia benderanya merah putih, pasukannya akan berkumpul di situ. Kalau Malaysia benderanya, pasukannya akan berkumpul di benderanya. Ya. Ini sebagai penanda saja. Yang namanya bendera adalah penanda. Ya, untuk kita berkumpul dan untuk menandakan kedaulatan. Dan ini semenjak dahulu. Dan Rasulullah tidak melarangnya. Ya, tidak melarang seseorang memakai bendera. Ya. Untuk menandakan kedaulatan suatu wilayah atau untuk menandakan ketika pertempuran bahwasanya ini wilayah ini apa namanya menang, ini kalah dengan bendera tersebut. Sesuatu yang sudah berjalan dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Yang penting tidak sampai berlebih-lebihan. Qala, dan katakan summiyat Makkah Ummul Qura. Dinamakan Makkah itu Ummul Qura litaqaddumiha amama jami'iha wa jam'uha ma siwaha. Makkah dinamakan Ummul Qura dikarenakan Makkah itu yang terdepan dan berkumpulnya semua orang ke kota Makkah ini. Wakilah yang dikatakan li'anna al-ardha duhiyat minha, dikarenakan bumi itu dibentangkan dari Makkah. Jadi poros bumi adalah Makkah, apa namanya, pusat. Bukan poros, pusat bumi adalah di Makkah. Kemudian dari Makkah itu terbentang semua wilayah yang ada di bumi ini. Namanya apa ini? Pusat ya? Pusat apa poros? Pusat. Yang dari Ka'bah tersebut dibentangkanlah bumi dari situ. Ya. Sehingga inti adalah Ka'bah tersebut. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, itulah Makkah. Wa yuqalu laha al-Fatihah, dikatakan al-Fatihah li'annaha tuftahu bihal qira'ah wa aftaha as-sahaba biha kitabat al-mushaf al-imam. Dikarenakan bacaan diawali dengan al-Fatihah dan para sahabat menuliskan dalam mushaf induk itu dengan al-Fatihah. Wa sahha tasmiyatuha bis-sab'il mathani, dan dinamakan pula al-Fatihah dengan sab'ul mathani, tujuh yang terulang-ulang. Qalu, para ulama mengatakan li'annaha tusanna fi shalah, karena senantiasa terulang dalam salat. Fatuqra'u bi kulli raka'ah, dibaca di setiap rakaat. Wa in kana lil mathani ma'na akhar ghairu hadha, walaupun ada makna lain bagi al-mathani sebagaimana nanti insyaallah akan kita jelaskan pada tempatnya. Tetapi sab'ul mathani yang paling pertama adalah al-Fatihah, tujuh yang terulang-ulang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Yazid bin Harun qala adwar qala anba'ana Ibnu Abi Dzib wa Hashim bin Hashim an Ibnu Abi Dzib an al-Muqmuri an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi ummul Qur'an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mengenai ummul Qur'an hiya sab'ul mathani, yaitu ummul Qur'an, induk Al-Qur'an, dan tujuh yang terulang-ulang. Dalam riwayat lain, hiya ummul Qur'an, hiya fatihatul kitab, hiya sab'ul mathani. Dia adalah induk Al-Qur'an, pembuka Al-Kitab, dan tujuh yang terulang-ulang. Dalam riwayat Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Mardawih dalam tafsirnya dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin sab'u ayat. Alhamdulillahirabbil alamin ada tujuh ayat. Bismillahirrahmanirrahim ihdahunna. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Wa hiya sab'ul mathani, dan itu adalah tujuh yang terulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Al-Qur'an yang agung. Wa hiya umul kitab wa fatihatil kitab, induk Al-Kitab dan juga pembuka Al-Kitab. Hadis ini ya, hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mendhaifkannya dan menganggapnya mauquf kepada Abu Hurairah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni dalam Ilal mengatakan hadis ini mauquf, berarti bukan ucapan Rasul tetapi ucapan Abu Hurairah. Ya. Kemudian sebagian ulama mensahihkannya. Al-Imam Syafi'i dan di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di sahihah dhaifah, tetapi bukan di poin hadisnya, tetapi di dalam penjelasannya, ya, beliau menghasankannya. Sehingga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam talkhis sifat salatin Nabi, ketika meringkas sifat salatun Nabi, menyebutkan Al-Fatihah 7 ayat, wa bismillahirrahmanirrahim ihdahunna, dan bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari 7 ayatnya tadi, berarti ayat yang pertama. Dan insyaallah taala ini yang lebih tepat sesuai dengan jumhur, ya, mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia yang memahami seperti itu. Al-Fatihah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Walaupun ulama yang berpendapat ayat pertamanya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, juga dalilnya lumayan kuat. Hadis riwayat Muslim, ya, yaitu hadis yang sudah kita bacakan tadi, qasamtu shalabaini wa bainal 'abdi nisfain, aku bagi Al-Fatihah di antaraku dan di antara hambaku menjadi dua. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah mengatakan hamadani 'abdi, hambaku memujiku. Di dalam hadis riwayat Muslim ini dikatakan langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin dalam tafsirnya, beliau lebih merujukkan ayat pertamanya adalah alhamdulillahirrabbilalamin. Tetapi sebagaimana kita katakan, karena lafaz yang lebih sharih, ya, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani ini, bismillahirrahmanirrahim ihdahunna, salah satu dari Al-Fatihah, dan pendalilan dengan hadis riwayat Muslim itu masih umum, maka kita lebih dahulukan lafaz yang sharih, yang jelas. Sehingga wallahu taala a'lam, yang lebih tenang kita pilih adalah bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Sebagaimana ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Inilah ikhwan fi din azakumullah, pentingnya kita mengetahuinya, karena ini akan terkait tentang hukum bacaannya di dalam Al-Fatihah, di dalam salat. Di dalam bacaan salat, ya, kita ketahui tentang hukum daripada membaca Al-Fatihah ini. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Tafadhal kalau dikumandangkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Cukuplah untuk mengatakan bismillah adalah ayat pertama dalam Al-Fatihah dengan dituliskannya bismillah di dalam Mushaf Utsmani. Ya, Mushaf Utsmani, mushaf yang kita pegang di sini. Mushaf Utsmani, mushaf yang disalin dari Mushaf Utsman bin Affan, yang Utsman bin Affan menyalinnya, ya, dari mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Jadi seolah-olah seperti ijma' mushaf tersebut. Berarti lebih kuat, dan tertulis di dalam Mushaf Utsman, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Sangat jelas. Ya, sehingga ini yang lebih kuat insyaallah taala, wallahu taala a'lam. Kemudian ikhwan fi din azakumullah, Al-Imam Katsir mengatakan dzikru ma warada fi fadl al-Fatihah, penyebutan beberapa hadis mengenai keutamaan Al-Fatihah. Qala al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah fi musnadih, berkata Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Yahya bin Sa'id an Syu'bah qala haddatsani Khabib bin Abi Rahman an Hafs bin 'Asim an Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika aku salat Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Salat sunnah, Rasulullah memanggil Sa'id ibn al-Mu'alla, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla. Falam ujibuhu hatta salaitu fa ataituh, dan aku tidak menjawab karena lagi salat, Maka aku datang kepada Nabi setelah selesai sholat. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ma mana'aka an ta'tiyani, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku? Qala qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, inni kuntu usalli, aku sedang sholat, sholat sunnah. Maka Rasulullah mengatakan, alam yakulullah, bukankah Allah katakan, ya ayuhalladzina amanu istajibu lillah walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kalian, dikarenakan itu penghormatan bagi kalian. Sehingga dari sini sangat jelas kalau sholat sunnah kita dituntut suatu kewajiban, maka kita datangi kewajiban tersebut. Salah satu contohnya, kita lagi sholat dipanggil orang tua kita, memanggil orang, memenuhi panggilan orang tua wajib, maka kita batalkan sholat kita. Nah, ini salah satu pelajaran. Sehingga Rasulullah di sini ketika memanggil sahabat Abi Sa'id bin al-Mu'alla dan beliau tidak menjawabnya, ditegur oleh Rasul dan diingatkan dengan ayat, wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya. Semakala, kemudian Rasulullah mengatakan, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Sungguh aku akan ajarkan kepadamu seagung-agungnya surat di dalam Al-Qur'an sebelum kau keluar dari masjid. Qala fa akhadha bi yadayya. Maka Rasulullah memegang kedua tanganku, falamma arada yakhruja minal masjid, ketika beliau hendak keluar dari masjid, qultu, aku katakan, "Ya Rasulullah, innaka qulta barusan saja engkau katakan law 'allimaka a'zama surati fil Qur'an, bukankah tadi engkau mengatakan akan mengajarkan kepadaku ya surat yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, alhamdulillahi rabbil alamin, yasab'ul mazani wal Qur'anul 'azhim alladhi utitu," yaitu alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih, merupakan tujuh yang terulang-ulang, Al-Quran yang terbesar yang pernah didatangkan kepadaku. Dan beliau membawakan beberapa lafad-lafad yang lain dengan lafad yang mutakarib, lafad-lafad yang hampir sama. Yang ini menunjukkan, ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya Al-Fatihah merupakan ya seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah, ya, kharaja Rasulullah SAW, ya, di riwayat Bukhari, ala Ubay bin Ka'ab wa huwa yusalli. Suatu ketika Rasulullah keluar, ya, afan riwayat Tirmidzi, keluar dan menemui Ubay bin Ka'ab sedang salat. Faqala, dan mengatakan, "Ya Ubay," ya, "wahai Ubay," dia panggil oleh Rasulullah. Faltafata thumma lam yujibhu. Ubay bin Ka'ab menoleh, tetapi ketika itu tidak berani untuk menjawab, karena sesuatu yang terpahami, nanti sholatnya batal kalau menjawab. Cuma belum tahu ilmunya, lebih wajib mana kan begitu, karena ini sholat sunnah. Fakhafafa thumma sarafa, kemudian menyegerakan sholatnya dan segera menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul," ya, "waqala wa alaikumussalam." Rasulullah menjawab dan mengatakan, "Ma mana'aka ya Ubay ida'utuka an tujibani?" Apa yang menghalangimu wahai Ubay ketika aku panggil kamu kemudian kau tidak menjawabku? "Ay Rasul, inni kuntu fi shalah." Wahai Rasul, saya sedang salat. Qala, maka Rasulullah katakan, "Ala awalasta tajidu fi ma auha Allah ilayya?" Bukankah engkau dapati dalam sebuah wahyu yang diwahyukan kepadaku, "Istajibu lillah walil rasul idza da'akum," yaitu penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya kalau memanggil kalian, jawablah. "Bala ya Rasulullah," "tentu wahai Rasul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil la fi Taurat wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mislaha?" Maukah, apakah engkau senang jika aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang belum pernah diturunkan, baik di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, dan di dalam Al-Quran yang semisal dengannya? "Naam," maka Ubay mengatakan, "begitu." Maka Rasulullah katakan, inni la arju alla akhruja min hadzal bab hatta ta'lamuha. Aku harap kamu aku tidak akan keluar dari pintu masjid ini sampai engkau mengetahuinya. Maka di akhir hadisnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan surat Al-Fatihah ini. Ya, jadi pada riwayat yang pertama dari sahabat siapa? Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang kedua Ubay bin Ka'ab. Berarti ada kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal yang sama kepada dua sahabat ini. Abu Sa'id bin Mu'alla dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Ya. Demikian beberapa lafaz yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dari surat Al-Fatihah. Ya, keutamaan yang besar. Hanya saja para ulama sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, apakah keutamaan ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah di atas surat-surat yang lainnya ataukah tidak? Ya. Ini sebagian ulama berbeda pendapat. Adapun sebagian besar ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ishaq bin Rahawi dan Abu Bakar bin Al-Arabi Ibnul Arabi dengan alif dan lam mengatakan ya lebih utama dari ayat yang lainnya. Jadi Al-Fatihah lebih utama daripada ayat yang lainnya. Sebagian ulama yang lain tidak mengutamakan. Jadi keutamanya terkait keutamanya dia sendiri. Tetapi tidak menunjukkan lebih utama dari ayat yang lainnya. Jadi semuanya utama. Baik Al-Fatihahnya, Al-Baqarahnya, dan seterusnya. Ya. Dan diakhiri oleh perkataan Al-Imam Al-Katsir, wa in kana al-jami'u fadilan. Tetapi yang perlu kita ingat, seluruhnya itu memiliki keutamaan. Memiliki ya kemuliaan masing-masing. Dikarenakan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yang maha mulia, maka kalamnya Allah, perkataannya Allah, semuanya mulia. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Masih ada sekitar 5 menit untuk persiapan salat Isya. Kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.